bareng. Ngomong-ngomake bejang Senin, baik, seger, masih acara kurban. Acara kurban wektalipun tanggal sedoso besar kado sholat id ngantos tanggal 13 besar menurut mazhab Syafi'i. Tanggal 12 besar menurut mazhab Hanafi. Tanggal 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik. Kulau Rangsuli Malik menurut mazhab Syafi'i pemotongan kurban dimulai tanggal sedoso besar bagi sholat Idul Adha ngantos tanggal telulas. Menurut mazhab Hanafi ngantos tanggal kali belas. Tanggal telulas sampun boten. Bila ono kaitan urusan haji, tidak haji, nek dalam jumlah niku, wonten sing nafar awal, wonten sing nafar sani. Nafar awal, lindalan hantus tanggal rolas. Nafar sani, lebaran hantus tanggal 13. Nah, ono masalah khilafiyah perselisihan kados ngaten niku dasare sami wontenipun lan dasare Quran hadis. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Ning kadang-kadang sebagian besar jamaah haji ku seneng tanggal 12 rampung kesusu oleh maktabnya. Upamane tanggal 12 badhe rampung barang wangsul teng maktab kene fala isma alaihi. Iki masalah khilafiyah. Tapi nek masalah hari raya Jumat niku kata sedo kleru pemahaman. Wiyanane pun kula terangake niki kula betahake dasar dalilipun fotokopinan kula bukake. Coba niki ya. Ibadah.

luhuran tobaté ora diterima, ora iso diterima. Sebabé apa? Ora melunasi. Kepahaman sing salah mau memahami dawuh hati sekali ingkang wonten fotokopi nang menika. Mula kula fotokopiake kersane wonten dasar-dasar lan landasane. Halaman 17 hadis nomor 78. Hadis nomor 78. Niki sing ana nane sing urun sing dereng oman iki jantan kaltiku. Tak waca. Wa an Zaid bin Arqam riwayat sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala sahabat Zaid ngendika sallan nabiyyu sembahyang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida ing hari raya kanjeng Nabi sholat hari raya summa rakhasa bil masjid jumu'ati nuli jenabi paring kemurahan tentang sholat jumu'ah lake moco kanjenabi paring kemurahan tentang sholat jumu'ah terus disimpul ke jumatan ebrei orang diwocok terus ke pakolah mengkomendiko kanjeng Nabi man sya'a ayu sholliya fayu sholli wong sing isih iso sholat jumu'ah wajib sholat jumatan ini betul diwocok simpul ini. Ya manek summa rakhasa fil jumu'ati kanjeng Nabi paring kemurahan tentang sholat jumu'ah lengendiko sing ije sholat sing ije iso sholat jumatan wajib jumatan nah itu mboten diwaca jadi diketok summa rakhasa fil jumu'ati rawahul khamsatu illa tirmidhi wa sakhahu nuhodaymata ini perlu penjelasan sholat jumu'ah zaman kanjeng Nabi niku di sentral teng kota Madinah kula langsung limale sholat jumu'ah zaman kanjeng Nabi dan Masjid Madinah itu di sentral dari siji sak negara Madinah itu Jumatan yang siji tak sholat ya siji tak buatan kantor sak niki kula nek nerangake situasi Madinah mungkin kurang dipahami kula gambarake mawon dan kudus upamane kanjeng Nabi nganakake sholat id teng Masjid Agung Simpang 7. Sholat id ya ana Simpang 7, Jumatan ya Masjid Agung Simpang 7. Sampeyan bayangke. Zaman kanjeng Nabi durung ana mobil, durung ana montor. Kendaraan naik unta, jarang, khimar, bengol. Upamane, sedulur-sedulur yang colok. Atau pembagalan. Aku tak takon dari majlis taklim. Api-apian takon.

Ora Jumatan gak ana undur dosa. Rasa iki Jumatan nang ndi-ndi ana. Simpang tujuh ana Jumatan, menara Jumatan rene kaujan. Daerah Pakai Ma'ruf Irsyad Almarhum ana Jumatan, Prambatan Jumatan, Coloyo Jumatan, Nuryo ana Jumatan. Lha sing perkasa dipundi, mboten enten sing perkasa. Malah kampung kula desa kecil kajeksan. Niku salat Id niku pitung masjid. Lah desa niku salat Id pitung masjid. Benggeta serapi niku satu desa Jumatane ana sangang masjid Jumatan sak desa. Lagi sing rekoso sing pundi mboten enten. Mulane hadis niki cara sakniki pun mboten mlaku, mboten saged tinggi. Niki ana sedulur-sedulur sing isih dipahamaken sampang lengake sing halus ya. Nek pun sampang lengake upamane mboten purut, jenengan becing teng akhirat mboten kedusan. Jadi mana geger-gegeran akhir, mbun pulang lengake Gusti, ngono sampean saged ngoten. Nek kula, mbun kula terangake teng masjid Janggaran ping kalih sing sepisan mboten fotokopian, sing nomor kalih kula fotokopi akeh mono barang kula kula mboten. Anggo jak sampean nggih Gusti, ngono. Ya baik, merhatiake sangat, mati gak mumbing-mumbing. Wah, bicaranya. Ya, kula ngrengake sampun dados mangke majelis supados saged mrengetake. Lajeng ayat ingkang badhe kula waos. Nerangake wong kafir-kafir Mekah. Wong kafir-kafir Mekah niku duwe anggep. Nek dikandani-kandani Kanjeng Nabi kue besok nek delurung lakumu, besok nek disiksa malaikat dilebokake neraka piye kue. Niku jawabane wong Mekah, wong kafir-kafir Mekah. Nek kula ngantos calon neraka, tak tebus. Malaikate tak suap. Tak tebus. Nek perlu anakku sing gantene aku. Hati itulah kalau Gusti Allah innalladzina kafaru lan dunia anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ora iso besok no akhirat ora ono tebus-tebusan ya ono. Mergo pikirane wong kafir direken kaya nang donya. Wong nek kesalahan nang donya iku kadang-kadang iso disuwar. Lah sing disuwar yo gelem kejarum bebas. Iku ana iku nang donya. Besok ora ono. Nah, terus diterangake kadang di ahli Fir'aun. Tingkae wong kafir Mekah ngono iku kaya tingkae Fir'aun sak keluarga waladzina min qablihi lan wong kang saking sadurunge Fir'aun sak keluargane. Kadzabu dhumurate sapa Fir'aun bi ayatina kelawan dawuh-dawuh ayat ingsun. Fa akhadzahumullahu mangka numpes ing wong kafir-kafir termasuk Fir'aun. Allahu syafa Allah bidurubim kelawan sebab dosane. Tumpes. Pirang tahun, orang-orang balik. Niki. Mulanya Kanjeng Nabi sifatnya rahmatan lil alamin niku ngelingi nok neraka selawase. Kanjeng Nabi nyakake ni nek iso minimal gelem asyadu. Lene ono waktu ne 100 tahun, tak 200 tahun, isya ono harapan metu. Nek nak neraka selawase pirang juta tahun gak ono bare. Sampeyan bayang sih. Geni neraka itu panas. Geni donya niku asale malaikat Jibril mundut kangge nulungi Mbah Adam, Mbah Hawa nek ape griwet Adam ora-ora genine nyuwun supaya ana geni. Malaikat Jibril diku sak kecik ya, kecik kurma. Jibril nek kowe iki musmono kurangi te kobong rajin disuri. Ya sak kecik kurma ning celup nang banyu segara iki. Iki geni neraka sak kecik kurma dicelup nang segara. Niku genine boten mati. Kekuatannya geni neraka. Nah, terus watu-watu sing nak lautan itu sebab kena panase geni mau. Watu itu nek sampean titikke karo waja iso mletik dadi geni. Jaman Jepang itu gak ana rek niku titikan waja karo watu. Ditudono terus ana kaule kawul terus dadi geni. Dipanasi geni neraka. Walane Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Wallahu syadidul iqab. Utawi Gusti Allah banget peniksane. Nek wis numpes, nek wis teko ora ana sing kuat. Ayat candhaipun niki nerangake Kanjeng Nabi kadhawuhan ngunani wong Yahudi. Asbabun nuzul nalika Kanjeng Nabi dawuhi wong Yahudi supaya masuk Islam. Kanjeng Nabi niku promosine dakwae bilisan. Boten ngangge kekerasan. Yahudi Madinah itu kata digandani supaya do masuk Islam. Ya. Nalika dikon masuk Islam, wong Yahudi ngomong isi ngenyek ring Kanjeng Nabi. Nalika perang Badar, wong Islam ming 313. 313 niku jarane ming loro. Nalika perang Badar, jarane ming loro. Pedange ming 8. Sahabat perang itu melaku sikir gawa watu. Akhirnya sakit menang. Lawang Yahudi ngenyek Muhammad wenalika perang menang musuh wong Arab. Lawang Arab panen buduh-buduh gak bisa perang. Yo kalah. Aku golongan Yahudi orang kaya wong Mekah coba sepele no. Asalnya Yahudi nantang dikon masuk Islam nantang. Gusti Allah dawuh kanjeng Nabi wis unani Yahudi